Ibnu Qayyim mengucapkan kalimat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah ilmu. Beliau berkata, "Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurb min rabbil alamin waltihaku bi'alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa syarafan fakaifa wa izzad dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bihusulih." Seandainya keutamaan ilmu hanyalah bisa mendekatkan seseorang pada Tuhan yang maha, Tuhan penguasa alam semesta, dan juga bisa mendekatkan dia dengan malaikat, karena para malaikat hadir dalam majelis ilmu. Dalam hadis lain dikatakan melindungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan juga bisa jadi berteman dengan para penduduk langit, karena tadi hadis sudah kita sebutkan, para penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di air beristighfar kepada Allah untuknya. Maka itu sudah sangat cukup baginya. Terlebih lagi, belajar ilmu agama akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Senantiasa meliputi orang yang berilmu, akan selalu bersama dengan dia. Dan dengan ilmu ya, syar'i ini, maka dan syarat mendapatkan semua itu adalah ilmu dengan mempelajari ilmu syar'i.